pikirkan dunia. Gila-gila, sudah satu mau dua, sudah dua mau tiga, akhirnya mau semua. Hidup di dunia tiada berakhirnya. Walau sudah kaya, ingin kaya lagi. Kalau sudah banyak harta, kalau sudah kaya raya, akhirnya oh mereka takut mati. Harta, takut mati.